dunia keseluruhan sub barisan kepimpinan ahli jadat kuasa masjid, segala pihak yang telah bersusah payah untuk menjayakan program itu malam ini, muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah ta'ala dengan nikmat dan kurnia kita dapat berada di dalam suatu majlis ilmu di dalam rumah Allah yang begini mulia. Mudah-mudahan amal kita pada malam ini tercatat sebagai suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suatu hadis yang selalu kita dengar, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ucapan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kana hijratuhu limra'atin yang ikhfa au li dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala. Artinya, segala amal itu atau sesungguhnya amal itu dengan niat, dan dapat seseorang itu apa yang ditentukan oleh hatinya. Maka barang siapa yang berhijrah kerana Allah, kerana Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia, dia akan mencapai dunia itu. Atau kerana seorang wanita, seorang perempuan, maka dia dapat kahwin dengan perempuan. Hijrah seseorang itu ialah apa yang telah diniatkan di dalam hatinya, yang menjadi matlamat, sesuai dengan tahun baru Islam yang bakal datang 2-3 hari saja lagi. Kadang-kadang kita dah sedar mari tahun baru Islam. Yang kita sedar ni tahun Masih. Tahun Barack Obama. 2012 lagi 2013. Tahun Islam berapa? Tahun Islam berapa sekarang? Mau dengar orang kabar? Tahun orang putih kita ingat, tahun Islam kita dah ingat. Itu kelemahan kita lah. Sebab apa? Sebab kita tak cakna. Kalau kita cakna, maka kita tahu sejarah dan apa yang berkaitan dengan agama kita sendiri. Jadi kita backing balik kelemahan kita, kita cubalah mengetahui sebanyak mungkin hal-hal yang berkait dengan kita dan agama kita. Lebih baik didulukan daripada kita dok tahu perkara yang tidak ada kaitan dengan kita dan agama kita. Ada orang ditanya kita, tak, kita nak belajar mendalami kitab Injil, boleh tak? Kita kata boleh. Ada syarat dia tak? Ada. Syarat dia setelah awak mendalami Quran. Oh, itu pula. Dia nak kaji Injil, dia nak mengaji kitab Injil. Yang dia nak tengok benda ada dalam kitab Injil, boleh. Kita tengok dulu apa benda dalam Quran. Supaya kita terselamat daripada fitnah. Ngaji Quran dulu, dengar tafsir dulu. Bila kemas keming dah Quran dia, baru kita ngaji kitab awal kafir pula. Baru kita boleh compare, boleh beza pak mana salah, pak mana betul. Jadi kelemahan umat, tak kira umat mana pun, apabila dia tidak mengetahui sejarah dia sendiri. Kita tak tahu sejarah. Sejarah awal muharram kita tak tahu tarikh hijrah, kita tak kerti. Namanya tempat tu kita lemah. Islam itu kuat, tapi umat Islam tu lemah. Bapa sebab dia tu belajar hak sejarah orang lain. Hak kita diri kita tak tahu. Suruh Tok Fadi masih nak akad nikah pengantin laki-laki, sebelum kita akad nikah saya nak tanya dulu sekarang tahun hijrah berapa. Tak ni jawab. Minggu depan akad nikah mula. Apa? Kalau pengantin laki-laki tahu 2012, tanya tahun Islam tak dijawab. Ini masalah. Nah, apa bangsa pun dia akan jatuh bila dia tidak tahu hak diri dia sendiri. Eh? Bangsa mana sekalipun, bangsa apa arah putih, nah, dia tahu kekuatan diri dia, sejarah bangsa dia dan sebagainya. Kita orang Melayu saja yang tak tahu sejarah tentang agama kita sendiri, mereka orang-orang yang nak dipilih oleh Allah. Eh? Ha. Dah salah ke guna tahun Masihi? Tak salah. Hukumnya harus. Eh? Tetapi sebagai orang Islam, maka kita teramat dah salah jika tak tahu catatan tahun kita sendiri. Eh? Kita pergi Thailand, pergi Tentara Tiwak, kita pergi di Hatnya, pergi di Bangkok, kita tengok soal kapal dia tahun 4,000 lebih. Dia tak pakai orang kita 2012. 4,000 lebih tulis di tarikh. Nampak? Ha, dia pakai tahun Buddha ni. Nah, ha, tahun Buddha dilahirkan. Nah, kita tahu hijrah. Nah, setelah Nabi SAW dengan para sahabat berhijrah, dimulakan tahun 1, 2, 3 sampai sekarang 1,433. Maka akan masuk lagi 1,434 tahun. Apa kaitan? 1,434 tahun dah berlakunya perpindahan Nabi meninggalkan kampung lama daripada Mekah, duduk kampung baru namanya Madinah. Nah, siapa yang tahu sejarah dia sendiri, dia kuat. Itu saja. Batu Melayu lemah, dah tahu sejarah dia sendiri. Eh? Ha. Tanya anak Nabi, berapa orang ada? Tak ada jawab. Nah, pasal dia tak belajar anak Nabi. Dia belajar 1 sampai belajar 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tak ada belajar anak Nabi. Berapa orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, sebut kau nama dia? Tak belajar, tak tahu, dia tak tahu sebut. Dah belajar mana? Hang Lipo. Nampak? Frank Swettenham, J.B. Dunlop Pillow. Ha, tu kan? Nah, jadi akhirnya kita dah tahu sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah kekasih kita. Nah, kalau kita tak kenal kekasih kita, kekasih ku mana? Memang tak apa sehat. Eh, mukasih lama mana dah dengan semek eh. Eh, lama dah aku kasih 8 tahun dah. Dia orang mana? Aku tak tahu orang mana-mana. Nah, ini masalah. Nak kasih 8 tahun. Dah pun sayang lah, sayang. Dah pun nak kahwin, dah kahwinnya. Dah kalau dia orang lain nak ambil dia, lepas dari tangan. Haa, membujur lalu melintang patah. Nah, haa. Tak dah dengan kuih, dengan cakup aku. Cakup mana ni? Tapi jadi anak siapa? Aku tak tahu anak siapa. Ha. Nah, dah mok dia nama dia mok kasih mok. Tak tahu pula. Tapi aku tahu yang mok dia kurang. Ha, ini masalah. Bonda Rasulullah kita tak nak. Anak Nabi tak tahu berapa orang. Ha, orang yang rapat berdampingan dengan Nabi hari-hari. Kita tak kerti. Nah, patut mengaku kekasih Rasulullah. Tak berapa saya. Tak, tak. Nah, yang kita tahu hal-hal yang diperdayakan oleh orang putih, oleh Inggeris, oleh penjajah yang telah menjajah kepala otak kita sampai otak kita tak ada pengisian dengan sejarah Islam. Dia ada sejarah Vietnam, sejarah Kamboja, sejarah negeri China, sejarah Rusia. Belajar apa ini? Rasputin. Tak belajar. Kau mak belajar. Dah tu ulama dah kena. Kau mak dah kena. Kau mak kena. Dia masak kami ni. Masalah ni Ghazwatul Fikri, serangan fikiran, merosakkan minda umat Islam. Dibuang segala patuk-patuk yang kita belajar, masukkan benda yang tidak patut. Nah, habis komini learning. Jadi komini kau mak boleh beda, boleh buat teks. Nah, ha, tapi secara agama sendiri tak tahu. Nah, waktu kita lemah sekarang. Nah, ha, semayang kau meda 5 waktu. Jaga pada Nah, tak tahu ke benda. Maka Nabi menyebut innamal a'malu binniyat, hanya sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Nah, dalam sembahyang contohnya, bila kita nak sembahyang kita niatlah. Aku sembahyang waktu zuhur berniat. Saya aja aku sembahyang waktu zuhur. Dalam mana-mana hadis tak ada sebut, neh, cara-cara nak berniat. Hadisnya umum saja. Innamal a'malu binniyat, hanya sesungguhnya amalan itu dengan niat. Dua, yang pertama niat ketika melakukan solat, yang kedua niat masih nak mengerjakan sembahyang. Dua-dua ni penting. Jangan kita duduk ingat niat yang menjadi rukun sembahyang. Yang mahu orang itu tahu niat rukun sembahyang. Allah aku sembahyang waktu maghrib. Okey. Akbar. Nah, patuhannya. Sebelum sembahyang, bila tercetuhnya dalam hati kita nak sembahyang, mesti ada dulu aku nak dirikan perintah Allah kerana mulia Allah. Itu bukan hukum sembahyang. Itu wa ma umiru illa liya'budun mukhlishina lahuddin. Faham tak? Di sini mulanya keikhlasan kita membina ibadah. Nah, itu jadi kita ikhlas sampai ke sana. Kalau tadi hukum sembahyang. Nah, masuk mukorona dengan takbir. Dalam mazhab Syafi'i, jangan sebelum takbir, jangan selepas takbir. Itu dah. Tapi, hanya nek, mayat kerana lain. Mayat kerana itu, kerana ini. Mula-mula bila datang dalam hati, nak semayat. Dengar rapat, Allahu Akbar. Nak semayat, isin. Ha, biar dia dulu. Sebab mu perintah, aku tunai semayat ini. Itulah maknanya tujuan atau niat yang paling utama. Nah, ha. Maka semuanya biarlah berniat kerana Allah. Sama ada ibadah yang wajib niat atau ibadah yang tak wajib niat, maka biar semua kerana Allah. Mana ibadah yang wajib niat? Macam sembahyang. Nah, macam puasa, macam haji, macam apa benda ni, zakat dan seumpamanya itu wajib niat. Ada ibadah yang tak wajib niat. Mana? Macam kita bersih kaki kita kotor, kita mandi pagi-pagi, kita pakai baju nak pergi kerja, kita naik motor musikal nak pergi kerja. Nah, dah wajib ni ya. Tak ada ni ulama kata sahaja aku naik motor sekarang kerana nak pergi kerja. Tak ada. Tapi biarlah kerana Allah. Aku naik kenderaan untuk sampai ke tempat kerja kerana mulia Allah. Maka pekerjaan dunia kita tukar menjadi ibadah. Nampak? Nah. Yang khusus kena niat. Niat. Nah, jangan padok. Ini tipak niat dia padok. Pak usolli, padok pendek. Ustaz tu kata, dalih kata usolli. Kalau kata, beda. Tak ni kata, boleh kata usolli. Duk pelawar juga. Padahal bukan barang mungkar. Bukan benda haram. Tak payah padok. Nampak bodoh. Nak jadi ustaz kat bodoh. Nah, benda tu khilaf di kalangan ulama. Padok. Kalau kita nak pandang barang wajib dengan ijma. Kerana Nabi kata man ra'a minkum munkara. Siapa di kalangan kamu yang tengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih. Hendaklah ubah dengan kekuasaan. Apa dia benda mungkar? Perkara yang haram tanpa khilaf. Nah, dah kalau sebut usali benda haram tanpa khilaf lah. Dah benda perselisihan di kalangan ulama. Terah. Bila benda berselisih, kita hati terbuka. Baru jadi orang Islam yang baik. Nah, ayat eh. Haram bersoli pula jauh. Datang kita tanya ulama besar-besar. Nah, bukan serba besar, ulama besar. Serba besar kita boleh beli. Nah, tapi ulama besar tak boleh beli. Dia jawab khilaf ulama. Siapa yang ucap bersoli nak solat maghrib, semayangnya sah. Orang yang tak ucap usolli pun sah. Nah, dua-dua sudah sah. Ibadah juga tahlul namanya. Dua. Tengok sekarang banyak dalam YouTube, dalam Facebook, dalam blog, duduk marah perkara-perkara yang khilafiah. Duduk marah benda-benda yang diperselisih. Masa ada baca tanqih, masa ada mengaji Quran di kubur, masa ada buat majlis tahlil, Masa ada Sayyidina dalam tahiyat, semua tu pandangan ulama sudah siap berlaku. Ada yang mengatakan boleh, ada kata tak boleh. Tak ada masalah. Siapa yang nak ikut, silakan. Kerana yang kata boleh, ulama besar. Contoh, baca kunut subuh. Faham? Orang tanya Syekh Aqiyah Sokar. Orang tanya Syekh Ali Jadul Haq. Orang tanya apa benda ni Syekh? Apa benda ni? Muhammad Al-Ghazali. Ketiga-tiga ni orang ulama besar di dalam dunia. Dia jawab, siapa yang sembahyang subuh dan dibacanya kunut, maka dapat fadilat doa kunut. Dan siapa yang sembahyang subuh tidak baca kunut, sembahyangnya telah usah. Sesat masalah. Tengok ulama besar. Mari ustaz kampung, kau berok cair. Siapa baca kunut, minta ah, dah lah dah. Dah lah, bukan ulama. Nah, kamu tu cak ayam, ayam pula ayam berok kapur. Nah, jadi jangan lebih sampai macam ulama. Ulama dia berpindiran jauh. Jangan malah benda gini, khilafiyah. Faham? Dia yang kita nak kerah. Nah, benda ijma' mengatakan wajib, benda ijma' mengatakan haram. Tu perkara mungkar kalau kita biarkan. Meninggalkan solat, maka benda ni mungkar. Kenapa? Tak semayang. Haram dengan ijma ulama, tak ada khilaf. Nah, main judi haram dengan ijma ulama. Kada khilaf dalam mazhab Hanafi kata makruh bagi main judi. Tak ada. Haram belaka. Hari ini kita bertegak leher membetulkan keadaan. Nak balas pun apa. Kerana Nabi kata fal yughayyir ndak lah kamu. Benda-benda hak khilafiah nak dasar kita marah orang. Faham? Ha. Pakai serban wajib ya? Dok sunat, maka jangan marah orang tak pakai serban. Cuba kita nak suruh dia pakai, irsyad dia panggil. Anjur. Nampak aktor kalau pakai serban. Ha, kata gitu. Ni tak mu bodoh, tak pakai serban lah. Benda ni. Padahal benda tu sunat. Ni masa ada, tak faham. Nak berdakwah, tak faham. Sebab tu Nabi pilih sahabat yang pandai saja untuk keluar berdakwah. Yang tidak ada ilmu berdakwah, Nabi tak pernah keluar. Faham? Maka niat pun kena belajar. Nampak? Niat kena belajar. Doktor niat jadi diperdayakan oleh syaitan. Tengok orang nak wuduk, nak ambil wuduk. Nah, ulama kata dan bermula niat itu ketika membasuh muka. Jadi kita muka dah baik. Kepok, giru air, kena atas muka. Rasa tak? Kena air di muka. Rasa tak? Bila kita rasa air kena di muka, duduk dalam hati, aku berwuduk. Sudah sah. Dah tu panjang lah dalam kita sahaja, aku mengambil wuduk. Nampak? Mengangkat ada yang kecil kerana Allah Ta'ala. Itu pandangan ulama yang sempurna. Kita nak ambil sah, kena air je. Ingat dalam hati, aku berwudu. Sudah pun dikira sah. Faham? Senang sangat ni kak. Bila ambil wudu, kena air. Baru wudu, setan kata tu, air kena kediam. Duduk dulu, semula. Kita ambil sekali lagi pula, wudu dulu pula. Air kediam, niat dulu pula, semula. Nah, jadi diperdaya oleh setan. Ramah mana? Faham di waswas. Orang tanya awal, dia tu kalah ni. Kata bodoh marah. Faham? Ada. Padahal agama adinu yusrum, agama tu mudah. Bukan mudah mempermudahkan benda yang wajib kita dah buat. Tapi jangan mengaruh. Nah. Lain mandi junuk pula, jiru bila air kena baru niat. Syaitan kata, tengok, air sampai dulu bos, niat lambat sikit, semula bos. Mandi pula. Nampak, tiba-tiba niat duduk pula, dia kata air sampai lambat pula. Pula dah, mukoronah tu bukan saat yang satu. Mukoronah tu pasal arah tak sana pelebong lah. Maknanya janganlah niat dulu, lepas tu masuk dalam bilik baru mandi. Atau mandi dulu, lepas nak baru niat. Faham? Mukoronah ini bersamaan, bukan pada saat yang satu. Maknanya bila kita buka air hujan, bila kita jiru timba, kena tubuh kita dah terasa sejuk air di kepala, hadir dalam hati, menganggap ada yang sah. Sah adalah. Bila begitu, tidak boleh diperdayakan oleh setan lagi. Nah, ramai salah faham, air dengan kepala kena pada mesti niat. Saja. Entah dah, air dulu niat ke dia. Ah, niat ke dia air dulu. Lala terletak dalam bilik air. Nak mandi, nak mayang subuh, masuk pukul 5 pagi, 7 suku dah selesai lagi. Nah, rumah sendiri tak apa kalau tumpang rumah tu tua. Manang baru mengatur, mengating. Faham tak? Jadi baru mengatur, faham-faham lah. Nek, dengan isteri yang pertama kali berjumpa, baru tu pergi bayar. Faham tak? Menatu waswah. Nah, masuk pukul 4:30 pagi, pukul 6 dah keluar lagi. Tu mentuk tua, tu imam masjid. Nah, nak mandi tengok, Allah menatu aku dah keluar lagi. Dengar kat pintu bunyi lapak sahaja aku mandi wajib. Ani bodoh ke? Dua jam dah duduk satu, setan pun daya. Kena air dia kata air kena dulu. Kena niat dia kata niat dulu pula. Tak sama pula, tak serentak pula. Nah, lada 6:30 baru keluar bilik air daripada umur 4 suku. Jadi kecup lebih tangan-tangan. Jadi mandi junub 3 lori air. Ayuh tu tua junub juga. Marahlah dia nak pergi ke masjid. Masalah belakang sebab apa? Sebab tak faham. Sedangkan mudah saja bila kita kena air di tubuh kita, hadirkan niat di dalam hati sudah. Next. Dah faham pak niat. Ramai orang yang tak sah korban. Bau ni mesti korban. Nah, lampu lagi habis, lampu ngintik, lagi habis, tengok. Main bawa golok belakang. Bagus, Malaysia ni ramah korban. Nah, siapa boleh beri korban di Kemboja, di Mindanao, di Afrika, Alhamdulillah. Nah, tapi setengah-setengahnya mengaruh dalam bak korban. Sebab apa? Sebab meninggalkan majlis ini. Masuk korban sunat, belajar bak korban wajib. Tak masuk korban, tak ulosi kerana korban itu sunnah. Tetapi ingat nak buat sunnah wajib kena ada main. Ada berlaku lepas mandi sembelih dah baru niat. Nah, lepas sembelih dah lembu tu pukul dalam besen dah. Pada duduk suku-suku ekor suku. Nah, baru mandi 3 orang baru. Dah buat tu mandi lambat kan niat lagi. Dah niat lagi. Dah mana lembu? Lembu siap dah. Lembu mana? Tu dah dalam besi yang dia pilih mana-mana. Niat. Niat pada hotok. Lembu tu dalam besi yang. Ni masalah. Suruh ngaji tambah. Nak beribadah sangat. Nah, akhirnya sia-sia. Nah, amalu hukana haba'ah mamsura. Amalah korban yang menjadi lembu yang berterbangan. Nah, macam-macam mengaruh bila tidak ada ilmu. Itu baru cerita bak korban. Ada orang kata daging korban tak boleh simpan lebih pada 3 hari. Haram. Oh, pulak dah. Bak dah. Kawan dengar takutnya. Haram, haram. Mendengar buat ni lah haram kan. Ulama mana kawan lebih pada 3 hari haram. Dia bukan ulama kawan aku kawan. Tak tahu kawan aku ni ustaz tau. Dia ustaz jual sering je. Tak haram, jangan duduk lebong lah. Ulama-ulama berkata, afdal daging korban bahagian kita makan segera. Tetapi kalau kita simpan boleh, tak ada masalah. Lama mana boleh simpan? Tiada sukatan tahu. Boleh nak simpan 1,000 tahun, 20,000 tahun, atau 15 bilion tahun. Kau pandamu. Faham tak? Itu senang jawab. Kan kita kata simpan 5 tahun, dah kalau 6 tahun, buat ni belum. Jawab 1 bilion tahun. Kan ulama kata tiada sekatan masa untuk menyimpan. Apa makan segera kerana daging itu ibadah. Faham tak? Banyak mengaruh. dalam bab korban. Nah. Ha. Dapat daging korban dijual pula. Nah, ha, lagi pula haram dan berdosa. Tak boleh kalau kita banyak tak boleh jual, tapi boleh beri ke orang. Yang boleh jual fakir dan miskin. Dia dapat daging korban boleh jual on the spot. Ha. Lain pada fakir miskin haram jual. Orang miskin boleh jual. Katakan dalam temenung ni dia seorang yang miskin. Nah, maka dia dapat banyak lah. Dia dapat 65 ekor. Makan dia nak makan. Mampu kerah makan. Nah, maka dia pergi jual. Nah, boleh. Tapi kalau kita orang yang bukan fakir, bukan miskin, banyak haram jual. Tak dah pergi hadiah ke orang lain pula. Nah, apa berlaku? Tuang kedai makan, dapat daging korban, banyak buat lauk, jual nasi minyak pagi-pagi. Nampak? Hukumnya haram. Yang makan, tidak haram. Perbuatan tuan restoran berdosa kerana meniaga daging korban. Nampak? Ha, itu pasal apa? Pasal tak mengaji punya pasal. Eh? Ha, seluruh mengaji tak perlu ni masalah. Bila kita tak mengaji, maka penyakit jahiliah. Bila jahil, barang bodoh lah kita. Mayang nak juga Allah korban pun nak jahannam. Puasa balik awal tu. Nah, dan bila kita jahil, maka kita diperdayakan pada orang-orang yang ciri. Dulu, kini dan selamanya. Kan politik tu. Niat biar kerana Allah. Jangan kerana. Dah kena budak-budak, tak apa. Budak-budak kita boleh lepas dia semayang. Anak-anak kita cek-cek lagi nak suruh rajin. Siapa semayang awal, ayah ni singgit. Boleh. Nah, menggadokkan budak-budak. Nek, tak boleh, bawa tua boleh lepas. Tak boleh. Ni upah tak pergi, suruh bayar. Tak pergi, bayar tak pergi. Kita pergi singgit. Tak boleh, tak pergi tua ke tak. Jangan main upah gitu. Nek, lepas tu kalau kita nak pergi luar semayar, ajar. Oh, jenis ada orang beri duit tu, jangan niat kerana duit. Tengah setengah orang dia beri duit, kalau maya ajar. Sini ada. Tengah orang dia beri hadiah. Tengok kan kalau pergi semayang di Nanda, kalau beri hadiah, betul tak? Boleh beri hadiah digalakkan dalam Islam. Yang tak boleh kita pergi semayang tu kerana nak dapat hapuan untuk dia. Nah, ni semayang-mayang. Jadi kalau sekali tempat orang beri RM10, tiga mayang, dapat ada RM30. Makan RM10, taruh RM10, prepaid RM10. Tapi kalau tak ada orang mati, dengung. Kau ni dengung Haji Mak, ada orang mati. Jadi nak ke duit, nak suruh orang mati kan? Faham? Tapi kalau orang beri, alhamdulillah, ulama fatwakan boleh habis, tak ada masalah. Jangan tu kata mulut terlupa boleh habis hadiah. Tak, kerana ramai ini lebih pandai pada ulama. Ada yang beri fatwa, imam haram makan gaji. Ada yang beri fatwa, bila haram dapat gaji. Ada yang beri fatwa mufti, ustaz, ustazah, nak mudir, haram makan gaji pasal kerja agama. Jangan dengar fatwa tu. Mengaruk lagi dikaruk-karukkan. Tak ada. Kerana fatwa ulama muktabar, harus hukumnya. Imam ada gaji, Bilal ada gaji, Tok Khotib ada gaji, Qadi dapat gaji, Mufti dapat gaji, ustaz dapat gaji, harus di sisi syarak. Faham? Nek? Ini pandangan ulama-ulama. Dia yang kata haram, haram ni ambil gaji lalu mendiamkan perkara yang wajib diberitahu kepada umat, barulah haram gajinya. Ha, dapat gaji, buat diam. Dua kata hukumnya haram ke tak? Ha, tengok dulu kata orang yang jelata haram. Dah ni orang besar-besar. Ha, dah haram mana, aku apa nak jadi makruh. Baru, ha, kalau begitu, baru haram gaji ustaz, gaji imam, gaji bila, gaji tok guru, gaji qadi, gaji mufti. Kenapa? Masuk dalam innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila. Orang-orang yang alim, ada pengetahuan, lalu disembunyikan hukum yang sepatutnya diberitahu kerana mengharapkan gaji yang sedikit daripada bulan-bulan mereka. Kalau kau yang haram, nanti kena buang kerja, tak dapat gaji. Nampak? Ulaika ma yakulu nafi butunihim illallah. Inilah ustaz Tok Khodi Tok Siok. Nah, orang-orang yang alim mufti Khodi yang makan tiap-tiap bulan dalam perut mereka itu api neraka Allah. Na'udzubillah. Nah, jadi tak ada masalah. Imam bergaji, Bilal bergaji, Qadi Mufti boleh bergaji mereka. Tak ada masalah. Dan jangan kita kerana fitih sudah, kerana Allah. Orang beri hadiah boleh terima. Tadi Nabi menerima hadiah daripada orang-orang dan Nabi terima. Nabi tak pernah kata, jangan berilah hadiah, aku ikhlas kerana Allah, aku tak terima hadiah. Tak ada, Nabi kata. Orang mari dari Syam beri hadiah pada Nabi, Nabi terima. Pedagang daripada Yaman, seronok tengok Nabi, hadiah kain, Nabi terima. Faham? Bahkan ulama-ulama yang warak-warak, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, terima hadiah daripada orang kerana seronok dengar dia mengajar. Padahal bapak-bapak warak, kita cak ayah ni haram boleh terima hadiah. Itu jangan dengar. Nah, kena berhati-hati, kena duduk dalam majlis ulama. Baik. Maka barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasul, maka maksudnya inilah orang-orang yang berjaya. Kita duduk dalam dunia ni nak berjaya, iaitu dunia dan akhirat. Benda berjaya di dalam dunia, hasanah di dunia. Apa benda berjaya di akhirat? Hasanah di akhirat. Faham? Benda hasanah di dunia, kita duduk senang, murah rezeki, isteri yang solehah, anak-anak yang baik, rumah yang luas, kenderaan yang mewah, bukan mewah maknanya berjuta-juta, yang tidak rosak tengah jalan. Nah, nek, tu maknanya baik di dalam dunia. Daripada tumpang pinjam motor orang, rumah tumpang rumah tu tua, oh payah ni. Nek, jadi biar hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Apa benda? Lepas menyeberangi titian siratil mustaqim. Kerana sebelum lepas, tak boleh lagi bersuka dia. Siapa yang lepas meniti sirat, dia nak boleh bergembira, boleh menari, boleh syaka, boleh gangnam, tak ada masalah. Apa? Lepas titian tak ada lagi susah. Betul tak? Kerana lepas titian hanya menanti syurga Allah. Nah, ni orang duduk dengan dia, wah, tengok tadi besing. Nah, nak tengok tadi besingnya. Padahal orang duduk dengan dia, panggil ustaz tu, panggil ustaz ni, panggil tok guru tu. Ya, dengar dulu. Nah, nak tengok waktu berita sekarang, dia waktu berita. Ada, pukul 10 ada. Tamir. Nah, pukul 12 ada lagi, Melayu ada, orang putih ada. Takkan tiap-tiap pukul 8 nak tengok berita. Bila mu nak tengok berita, mu kena tinggal majlis ilmu. Sedangkan majlis ilmu ni, kalau kita belum bertaraf ustaz, belum adil, wajib kena adil. Mereka darurah, kalau tak adil, berdosa. 3 kali ustaz mari, mu tak adil, jadi fasik, tak sah, jadi wali nikah. Nampak? Itu saja. Tanda ilmu pun nak. Pasal penting ilmu. Nabi bila-bila mula-mula Islam baru naik 5-6 orang. Buat tak majlis. Walaupun bersembunyi, Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah yang baru turun supaya faham. Makin lama makin berkembang, akhirnya mendapat tekanan, memulakan hijrah. Nah, kita beri ya, mari belajar. Kita keluar pagi 27, masuk kerja 29, 2 jam itu dalam perjalanan. 8 jam duduk di pejabat, balik pula 2 jam. Dengan riadah, dengan makan anak bini, habis masa kita. 12 jam sehari, kita marilah hadir majlis ilmu 1 jam. Sudah diterima oleh Allah. Ha. 12 jam habis untuk dunia, 1 jam untuk akhirat. Sudah dikira seri di sisi Allah. Tapi kalau kita main bola, mana 12 1 segi ke kada? Neh, kalau dah panggil segi, neh, kena 12 1 90 minit. Pring. Oh, kena 12 tak lari daripada padang. Ngaji kata mana tak keluar daripada padang. Bukan segi, penalti. Ngaji kata seri kepada kontak. 12 1 keluar bah. Mana ada penalti? Neh, penalti ni 12 sama atau 1 sama. Allah murahnya beri kebaikan, kelebihan pada kita. 12 jam, 10 jam cari piti, 1 jam dengan Allah dalam majlis ilmu, seri di sisi Allah. Dak mari teguh. Mau panggil ngajak bekor pun dia dak mari, ngajak Quran pun dia tak ada muka dia. Tak ngajak apa benda ni, tafsir pun dia sepanjang hari. Jadi gimana? Kerja. Pagi kerja, kerja, keluar kerja, petang balik kerja. Pagi keluar keluar rumah di pejabat, petang balik pejabat, masuk dalam rumah. Sama macam lembu, macam kami. Betul tak? Tak percaya, mu tepek dah poster, ambil banner. Tepek dekat mana? Kandang lembu. Tulis situ. Majlis tapaku piknik malam esok. Nampak? Ulama tersohor daripada Mekah di Masjid Temeruh Jaya. Lembu pun tengok. Dah orang tengok depan dia poster. Lembu baca Wahai Syah kau. Lembu tempek dah. Lembu mana pun, lembu temeluh, lembu bertakak, lembu marah, lembu gambar, lembu tu tidak akan hadir pada malam esok mandi kuliah. Itulah pasal dia lembu. Maka ramai-ramai yang tidak kisah langsung dengan majlis-majlis ilmu yang pengurusi masjid, ahli datang ke masjid juga bersusah payah, wak mari ustaz, wak mari guru, nak suruh orang kampung jadi cerdik, dak layak juga, dak hari juga. Maka mereka sama dengan lembu-lembu tadi. Tolak! Jangan kata gitu ustaz, tu doktor tu ustaz, laki bini, doktor lembu. Pasal lembu tidak heran majlis agama. Maka mana-mana dah kira kontraktor dah heran kontraktor lembu. Tak ada kira satu-satu. Semua berdosa kepada Allah. Lepas tu dah mandar dah cerdik. Bila dah mandar, dah jadi dalam bak ibadah. Haji penuh jahat. Semayang tak tahu benda sombong bayang. Dahkan dunia perlu kepada itu. Dunia kalau tak ada ilmu, tak maju lah. Tu kaya-kaya jadi tu, peniaga-peniaga di kampung, besar-besar. Rumah bukan main, rumah BPRT lah. Penthouse. Penthouse ni 4 juta, 6 juta, 8 juta, 12 juta atas. Bawah kondominium, dekat bawah tu 5, 6 juta dah. Penthouse atas sekali, 3 dekat tu dia belaka. Siap mula renang sini, 12 juta suntik. Ingat senang nak jadi maju gitu bisnes. Kena ada, ilmu. Nampak? Walaupun mencari dunia. Dan kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu. Cak ayam lah. Terik mesti buruk mana-mana. Mesti buruk. Kalau ada ilmu, faham? Timbang ilmu. Ni wanda, baik, saya pergi rumah kan? Dia tengok dah siang, wah, ya, haji tu, saya dia kemana? Siang malam ni. Dia cabut pintu, dia faham asyik. Dia bos mula pintu jahat. Ayah haji turun syak tolak pintu. Nonginya je. Pala masuk dalam payah masuk kaki. Kaki cokek tak kata. Mana orang tak ada ilmu sudah curi tenaga dia semalam. Pasal apa? Tidak ada ilmu macam itu ni. Nak naruh kena ada ilmu. Kita tengok orang karaoke. Orang nyanyi tu, kalau pandai nyanyi dalam TV ya, 5,000 selagi. Itulah. Orang pandai, baca ayat. Nyanyi kapung-kapung lah, nyanyi di beda-beda. Itu boleh kan? Selagu 8,5. Dah beda bayu. Bapak peningan nyanyi. Nampak? Bakat baru, temeluk. Ada nombor 1, 120. Nombor TV yang telah-telah 60,000, 100,000. Berapa? Ada ilmu bak menyi. Kan dia ada masuk pondok kan? Akademi Fantasia. Pondoknya ni. Dia ada guru talam, ada nahu, ada balak, ada mantik. Mana? Baru nyanyi sedap. Walaupun benda yang larut berpajak kepada ilmu. Apa tahu? Lagi akhirat kita. Dan ramai yang penuh jahannam. Nak ngaji Quran, tak pandai. Suruh belajar, duk tengok tadi besi. Tutup lah dulu. Maghrib sampai isa, waktu prime, waktu perdana. Masa ni lah orang ngajar agama, pergi dengar. boleh ilmu kepada kita daripada bodoh jadi cerdik, daripada gelap jadi cerah, daripada tak tahu jadi tahu. Maka bertuahnya orang yang habiskan sebahagian daripada 24 jamnya untuk majlis ilmu. Nah, kalau tidak, tak macam ramanya. Nah, bila kita mati, anak kita dah boleh jadi semayang-mayang kita. Tak pandai. Dalam kitab mereka kata, bila ayah mati, atau anak menjadi imam solat jenazah. Dan anak lama lagi boleh jadi imam solat jenazah. Gaji tak bayar tu. Ha? Ha, di masalah. Nah, ha. Ayah mati suruh untuk imam bayar. Anak. Mak mati orang lain yang baca doa. Dan anak ni gua ni, kau ini gua ni. Dan anak dia tak anda, anak dia belajar universiti, tak anda doa-doa. Ha, pulak tu. Nah. Jangan kita habiskan masa. Nah, ambillah peluang orang ada. Kita dah wajib jadi ustaz, dah wajib jadi ulama, dah wajib jadi kiai. Tapi wajib hadir kuliah-kuliah untuk kita dengar sekadar kita orang awam. Faham? Ha, jangan jadi bodoh, dah lalu. Dah mari. Nah, ha, lepas tu jadi dah pandai. Nah, tapi bila majlis makan, mari dah. Mari masjid buat pengumuman kepada sekalian korea. Nampak berdekatan dengan majlis kita pada petang esok pukul 2. Jangan lupa nasi biryani percuma. Nah, ha, sempena awal Muharram. Oh, pukul 10 mandi tu. Nah, nak faham nasi beri. Tapi time belajar tak mari setara. Tuan tak? Inilah kebantau orang tua-tua dulu kata. Surung papan tarik papan buah keranji dalam sepiku. Suruh makan, dia makan. Suruh mengaji, tabuk-tabuk. Mana? Time buat buka puasa, pengah masjid. Mari. Tapi time ngajar bah jenazah, tiga orang je dengar. Tok Sio, Tok Bila, JKK. JKK tidur, ngatuk, ngatuk. Faham tak? Faham tak? Eh, lepas tu bila berlaku kematian, seorang dia urut. Potih mak tua tak? Dah kalau dia mati pun tak? Siapa nak urut? Tak payah urut. Tahu dalam siapa? Mayan. Faham? Ini masalah tak? Maka biarlah kita buat kerja lillah wa rasul. Siapa yang hijrah kerana Allah, maka dia dapatlah Allah dapat rasul. Dua ni saja yang jaga kita, dunia akhirat, Allah dan rasul. Patu Nabi kata, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli." Segala ibadat kita kalau kerana Allah dan kerana rasul, atau hijrah kita khusus dalam hari ini, maka inilah yang kita dapat. Kenapa dua ni saja? Inilah yang kita sebut dalam dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah dan rasul lah sebenar-benar kekasih kita dunia sampai akhirat. Sayanglah ke mana pun kita pada anak kita, belum tentu anak kita duduk di atas kubur kita minta ampun kepada kita bila kita jadi mayat. Itulah. Tak percaya tengok esok di kubur-kubur. Esok hari kita cuma tengok ramai mana anak yang duduk menangis mengaji di atas kubur ayam di kawasan Temeluk. Ramai anak. Ya, sama je dengan tu, Pulau Kuantan, Kuala ada orang. Melainkan kerajaan meliputi siapa yang ziarah kubur. Ha, Datuk Anak Yaakob umur dalam radio. Mana-mana rakyat faham yang pergi ke kubur pada petang Jumaat, maka dibayar RM15,000 di pintu kubur. Kalau tengok ha, kubur tu belum, parking saja sampai Langkawi. Mu suka berada RM15,000 lah. Ya lah kubur RM15,000. Pecah kubur batu nisah pecah kubur bi. Betul tak? Sedangkan nak cari RM60, RM30 sehari pun pelanggar kita. Nah, kau duduk temeluh, kerja di gambang, kerja di gambang, kau resmi di minum Mu'adhan Syah, duduk Mu'adhan Syah, jadi tukang rumah di Pekan. Kau duduk Pekan, makan gaji di Kemaman. Kau duduk Kemaman, ngajar di Kuantan. Kau duduk Kuantan, kerja KL, pasipal siu sekali kereta. Boleh dah RM15,000 sebulan? Ya. RM10,000? Ya juga. RM1,000 lebih boleh, ya. 40 hari, ada 60 hari. Tuh lah. Dalam hujan ni kok kena di celah kena kak nampak siup 15 ya satu punya pasal dah kali ziarah kubur 15,000 tu lah berkocok dengan tu imam orang jaga kubur lepuk alah alah pasal apa pasal agama kita ni bukan hamba Allah hamba bidik belaka hamba duit belaka dali kita keluar rumah tinggal ada anak bini pagi-pagi tinggal takkan anak merauh nak ayah dukung dok bang sekat pukul 8 kalau didukung takut lebih 2 bini rong lagi. Nah, bini yang kita kata kita sayang, bini yang kita kata comel sekali, bini kita comelnya. Lain kita nak pergi kerja dah, doktor nak salam dengan bini, takut lambat pasukan. Bini kejauh kita nak salam doktor, kita start kereta, jalan juga. Pasal apa? RM40 sehari kita berjabat. Bini katung dia esok. Lepas kilometer baru lepas. Tapi dada-dada bini. Tinggal juga RM14, RM18, RM30 sehari saja. Hamba duit. Orang keluar pagi-pagi tu sampai jeng tak pilih. Cari cipak 20 ke cari duit. Cari tarikat ke cari duit pulus. Bang, itulah Tuhan kita sebenarnya. Likulibum matin salamu. Tiap-tiap umat ada berhalanya masing-masing. Wasana muhajirin umat. Berhala umat Muhammad. Ad-danamir wa darabin. Itulah duit semata-mata. Ada duit, maka kita semangat. Nah, maka bayar dengan pahala, tak ada semangat. Dalil, kita tidak solat sunat. Dalil, kita tidak qiyamulail. Dalil, kita tidak tahajud. Dalil, kita tidak baca Quran. Oh, kami berhenti harian. 84 muka. Baca habis kau long. Ha, siapa mendiam mampu pun baca juga. Nah, betul. 62 muka licin baca 2 kali khatam. Satu hari. Putusan melayak. 70 muka baca semua. Nah, siapa nombor ekor pun baca. Padahal tidak nak ekor. Tengok juga nombor macam nombor kereta aku yang tengok. Nah, tapi Quran. Sorry, bang. No way, no time. Sibuk. Tidak. Lepas tu nak masuk syurga Allah, mani muncung. Alah, nah, Quran mudah baca surat apa, lepas tu nak syurga Allah. Eh, mu faham berikuta ke apa, mabuk? Mu nak syurga Allah, baca lah kalam Allah. Mu baca kalam manusia dah lapar syurga Allah. Matilah biar kerana Allah, kerana Rasul. Dua ni yang paling kita sayang, lebih pada orang lain. Siapa sayang bini lebih pada Nabi, orang tu rosak imam. Siapa sayang anak lebih pada sayang Rasulullah, cedera imam. Siapa sayang pekerjaan, jawatan, rumah tangga, tanah, bini, itu bini, rosak imam ni. Dan Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahli wa min anas ajma'in au kama qala. Tidak sempurna, tidak jadi imam kamu melainkan aku dia lebih sayang dari diri sendiri, daripada anak bininya, daripada sekalian manusia. Adakah kita lebih sayang Rasulullah? Nampak? Itu kecuaian kita nampak. Sebab itu iman kita ada, tapi tidak manis. Itulah. Sebab kita lebih sayang bini, sayang anak. Sedangkan Rasulullah sangat sayang kepada kita. Bini kita, kalau kita kata, nanti apa mati, jangan kahwin dengan anda apa abang, kita tak kahwin dah. Tak kahwin dah, kita sayang abang seorang je. Boleh percaya tak? Tak boleh. Kalau percaya, bodoh. Tak. Bak kita layak lah bini, memang kita sayang bini kita. Tapi belum tahu siapa mati dulu. Betul tak? Nah, kena boleh bini kita mati dulu. Mungkin tak bini kita mati dulu? Mungkin. Dan mungkin juga kita mati kemudian. Dia sama je. Sama je. Tak apalah, asal dia mati dulu. No. Nah. Oh, kita jawab-jawab. Bang, kita tak kahwin dengan lain, bang. Kita sayang apa seorangnya. Apa power. Kau buang, jangan percaya. Percaya tu boleh ada sikit-sikit sudah. Nah, bila kita mati je, padahal tak lama tak habis je, tengah mandi mayat kita tu, dia kini mati je. Dengan dia keke. Nah, tapi Rasulullah SAW menunggu kita di padang mahsyar. Ha, sebut dalam hadis-hadis sahih, aku menanti umatku di padang mahsyar. Padang mahsyar gigi. Kalau kita tengok bini kita kena sepak dia orang, kita tidak layak. Bini kita tepik, apa? Apa tolonglah. No way, man. Padahal atas dunia ni kalau bini kita nak susah, kita tolonglah. Kita tolong. Tolong. Akhirat tak tolong. Nafsi, nafsi. Dia tengok ayah kita kena pijak dia orang di padang mahsyar. Ayah kita kata, anakku tolong ayah, tolong ayah. Nafsi, nafsi. Sorry, bos. Mana anak kata tak ada masa ayah. Hari ini nak jaga diri saya. Ha? Dali! Allah kata, yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari kiamat nanti, saudara lari daripada saudara sendiri. Ha? Dalam kitab tafsir, maksudnya, tidak akan tolong kesusahan orang lain. Malaikat jaga diri masing-masing. Wasalamualaikum. Hibatihi wabani dan kawan-kawan rapat dan anak cucu juga tidak tolong. Ha? Wa abi wa ummi, ayah kita sakit, kita tidak tolong. Mak kita rebah, kita tidak tolong. Tapi dalam dunia kita tengok mak kita langgar di motosikal, gerak-gerak kita berlitah jalan pergi ambil angkat mak buat kita ni. Tolong. Ayah kita naik basikal, orang tua kan, naik basikal nak pisu kan, lalu awet, pakat seluar ketak ayah pun tengok. Dah tua je. Nah, masuklah lokang ayah, kita tolong lah. Tolong pasal ayah kita. Ha, ayah naik balik amok tengok perempuan. Akhirat dah tolong bah. Ayah kena pijak tubik belum, tak tolong. Anak kena pijak atas tekok, tak tolong. Ha, tak ada orang tu. Nek, siapa yang tolong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sebab tu wajib kita perlebihkan dia lebih pada bini kita, anak kita, bapak kita, tokmu. Harap dia lebih Rasulullah. Sekarang Rasulullah orang letak bawah, tapi yang memberi kesenangan orang letak datang. Tolak. Nabi letak bawah. Hukum Nabi tolak tepi. Perintah Nabi buang dalam sungai Pahang. Astagfirullahaladzim. Takkan Nabi nak tolong kita di akhirat ini. Nah, biar kerana Allah, biar kerana Rasul. Dapat ikhlas kena kabur. Tak payah kabur, kerja hati. Tak payah buat apa, persatuan orang semayang ikhlas terbelum. Tak payah. Allah akan nilai. Faham tak? Ya, sebab kabur korang. Ibadah, kena boleh, kalau tak tahu, jangan kabur. Kalau mu semayang malam, semayang. Ada malaikat tukang tulis. Malaikat tak pernah pergi hospital klinik mata. Doktor kata, kau apa dia lah buat baik. Malaikat ni, malaikat ni, malaikat orang tulis yang marah. Dah mari ada klinik. Mata kelampu lah masuk nata terbang. Ya. Malaikat mata cerok. Bang, mu ikhlas dia tulis ikhlas. Mu riak dia tulis riak. Mu semangat dia tulis semangat. Ha, jangan kabur orang ibadat. Tuhlah. Ni bila buat ibadat, kabur korang. Bila puasa sunat, pergi main kedai kopi. Eh, mak, main minum air. Tak apa, saya puasa seni nami. Tak pernah tinggal, ni pulang tahu. Bodoh. Mak, tipu di setan. Dahlah ibarat poplu, jelek-jelek, tak boleh ke puasa. Habis licin kerana semua. Nak? Dari semayang tahju, mana orang nak pop? Setan pun kata, eh, semayang tahju lama ni, jangan orang baik macam mu ni. Nah, ha, jadi mu kabur lah korang. Tidak orang tahu ni mu hebat ni. Oh, kabur lah korang. Nah, dia tipu di setan. Nah, bos malam aku buat peti siapa kekuatan. Tajuk saya tu masanya tajuk. Dah kena tipu dulu kini dan selamanya. Diperdaya oleh setan. Dah musnayam ikan berkorang. Apa mu nak cari ketinggian pada ujian hal mati manusia. Tau dapur manzilah pikul lebinah. Tuh. Mencari ketinggian ujian orang. Dapat pahala. Tak ada. Ilek orang apa. Nasaru sabtu dan ada. Tak ada. Ha? Kosong. Di akhirat nanti. Dah. Ha. Kalau di umrah, di haji, kau tak tahu. Oh, kita tak. Oh, panas sih yang ini sejuk. Ini panas. Ini tu dua ni mulut. Mama, ini baru balik ni. Ini. Dia nak mekoh lah. Dia tanya, oh. Ini kali Kelapang ni. Kali Kelapang saya pergi. Oh, no. Kali Kelapang. Ya, saya pergi Kelapang, pergi Kelapang. 4 kali pergi kapal laut. 3 kali kapal terpal. Sekali dengan jet ski. Nanti bengong dah ayah gini. Dah mungkin 8 kali, 10 kali. Muka apa? Buat benda. Mubadah ke? Muna ibadat banyak badah. Faham? Maka apa? Buat benda banyak kali. Nabi ni sekali ya. Tak bisik bangga apa? Orang tak penting 8 kali, 10 kali. Yang penting haji mabrur. Bila mabrur, apa ampun segala dosa. Faham? Ini nak apa banyak kali. Nek? Supaya orang oh, hebat ini. 8 kali, 9 kali, 10 kali tak bayar. Bukan orang bayar pahala. Allah bayar pahala. Nah? Ha. Maka begitulah barang siapa kerana dunia dapat dunia. Au ni dunia, you see what? Nabi jelas lah situ. Batu ni panjang isyarah di ulama ahli, panjang lebar ni. Siapa yang buat kerja agama kerana dunia, dapat dunia. Belajar agama masuk Azhar, masuk Jordan, masuk Aceh, masuk ni. Tujuannya boleh jadi ustaz, boleh ngajar lagi. 2,000 sebulan. Dapat 2,000. Pahala tak dapat. Nak pergi belajar mana ni, mesti Islam ke apa mana, belajarlah. Kerana nak mencari ilmu. Kerana nak keluar daripada gelap. Kejahilan. Bila kita ada ilmu, kita bertugas. Orang bayar gaji, halal di sisi Allah. Kerana kita tidak berniat mendapatkan gaji. Nah, ni tak, awal-awal nak tak. Kalau apa-apa 30 juzuk, 2,000 sekolah kajian akan bayar. Apa juga, innan ladina amanu. Oh, apabila 30 juzuk, bengek. Kita tak lama, 2,000 sekolah. Pada, tak ada. Kosong semata-mata. Boleh, 2,000 sekolah. Nah, kita nak duit tak? Nak lah duit. No, duit tidak salah. Nak sikit, nak banyak. Nak banyak, nak banyak pun tak salah. Itu fitrah manusia. Tak ada orang nak sikit. Ha? Eh? Ha, tak ada orang nak sikit. Eh? Dia marah ke boh dia. Benda boh ni buat kerja. Benda lama. Apa sampai 3 kali ni bonus? Wis kali sudah lah. Tak ada kaki tangan marah dia. Tak ada. Eh? Mereka akan 3 kali boleh 4 kali bonus. Ha, itu fitrah manusia. Tak salah. Nek, tetapi kita hanya nak saja keuntungan di dunia. Kalau akhirat kita dah heran, situ aku salam. Sebab tu kita sebut semua mengaji universiti, tinggi lah, degree lah, master lah. Tapi cuai ilmu-ilmu akhirat. Maka ini tidak layak dipanggil orang yang pandai. Orang pandai, orang yang nampak pada dua dunia. Dunia dan akhirat, dua-dua ni nak kemenangan. Degree di dunia dan degree di akhirat. Ha, kepujian dalam bab mata pelajaran dunia, kepujian mata pelajaran akhirat, itu bawa orang cedih. Nah, ni tengok kodo lalu dengan kereta tepek stiker belakang UITM. Oh, hebat. Nah, FIPA. Tanya dia, rukun mandi mayat berapa perkara tak boleh jawab. Tapi degree ijazah di UITM. Kenapa? Dah cerdik tadi. Lalu pula sebuah tujuh Universiti Teknologi Malaysia bawa Pasir Udang. Ha, degree apa ni? Degree in Science Technical. Faham? Oh, picok. Tanya dia terjemahan Arabian pilih bahasa Melayu. Tak pergi bahasa juga degree. Ha, bacaan kalau dia baca dalam semayang pun dia tak pergi. Apa kejadah dia semayang? Tujuan suruh baca bukan suruh nak tajwid. Suruh perhatikan makna yang kita baca. Supaya hidup di luar semayang kita. Ha? Lalu pulak sebuah lagi. Wajah. Oh, ada stiker belakang. Universiti Petronas. Oh lah ni. Ada pulak dengan safety helmet duduk belakang. Nah, kasut buk duduk kat bonnet belakang. Tau gitu. Nah, ni tanda-tanda engineer ni. Tidak kan boleh pakai wajah. Oh, 42,000 tu. Dengan main-main 113 horsepower. Nah. Nah, suruh terjemah Al-Fatihah tak boleh-boleh. Maka dipanggil engineer lembu. Bodoh tak tahu ke hala. Inilah orang-orang yang hanya mementingkan ilmu dunia dicuaikan ilmu akhirat. Ulama tidak wajibkan kita jadi ulama. Ulama tidak wajibkan kita jadi ustaz. Tapi biarlah kita tahu benda yang penting dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita baca dalam semayang, biar kita tahu terjemahan dalam bahasa Melayu, walaupun kita tak pandai tafsir. Faham? Kita pandai. Bahasa sahnya tidak ada value, letak harga yang tinggi pada perkara akhirat. Nah, patu kita marah. Mana ada yang dia esok ini maaf kubur belum? Ada orang duduk kat kubur mak dia. Ya Allah, ya Tuhan ku, ampunlah dosa ibu-ibuku masa dia hidup dulu. Ya Allah, ampunkan dosa segala dosa bapakku dulu. Nah, dan rahmatilah dia. Ada? Ya, so, dia nak pergi kubur. Tanda. Korang ni. Ada. Turun. Ada. Duduk di rumah, mama anak tu. Ayo, dalam kubur. Marah-marah. Orang tu kena kantong ayo. Tak Allah tu kepala. Nak jawab, tu ada ayah pun jahil juga masa hidup. Ha? Ada main tak main pagi sampai petang. Kau gila ngai, gila ngai. Nah, alah. Waktu kain noh lah macam. Surat Yasin tak ada masa. Nah, ini masalah. Tanam ayah. Tanam mak. Tanam tu. Tanam pak dara. Macam tanam. Ikuh, maku. Tak erti ke benda. Tikuh tu bawa mak tu. Bakat kita habis tangga Cina ni. Besar-besar ni tikuh ni. Cuki takat orang ni ramah-ramah. Tanya tikuh tu. Berapa perkara rukum tayamu? Tikuh boleh jawab lah. Jawab. Pak dara kita tak erti juga. Pak dara jenis tikuh. Tak erti ke benda. Faham? Cuma hebatnya binatang. Binatang tidak disoal di dalam rukum. Manusia kena soal lah. Kena soal. Sehuduh-huduh babi, babi dah masuk neraka. Yang masuk neraka orang yang tembok babi. Tak ada berapa jual ke Cina. Tok imam tukang tembok, tok bidak tukang engkel. Nampak jual. Padahal haram harganya. Innallaha idza harrama syai'an harrama samana. Allah Taala bila mengharamkan suatu benda, diharamkan harga. Tapi dak nyaji punya pasal, boleh-boleh ada jual ke kafir Mekah. Ha. Maka kalau kita buat kerana dunia, boleh dunia. Tapi boleh dunia tidak semacam mana yang kita cita-citakan. Nah, gaji kita 1,000, seronok tak kalau dapat 10,000? Seronok. Nah, kalau kita dapat 10,000, boleh tak kalau dapat 100,000? Bolehlah. Itulah manusia. Nabi sebut dalam satu hadis, lauka nabi bni adama wadiyani min zahabin labda wasari syahumah ma yang la'u jawabahu inda turah awkama qada. Manusia ni kalau Allah beri dua bukit daripada emas, maka dia kata kalau tiga boleh. Itulah jadi kita tak cukup semua. Tidak akan memuaskan atau memenuhkan perutnya malaikat bila tanah masuk ke dalam perut. Maksudnya bila mati, baru tambuh. Mati nak tak ke dia? Tambuh. Bila ada orang mati, kita bawa katalog. Protong saga. Nah, dia lama. Ada orang mati, ha, naik sama. Assalamualaikum, orang mati. Eh, mayat-mayat ni. Baru, katalog baru. Mah, suliah. Tak nak, tambuh dah mati ni, Nabi kata. Mayam la'u jawabahu illa turab. Tidak akan memenuhkan perut. Mana dia tidak akan cukup. Melainkan bila masuk di dalam tanah. Nah, boleh tak? Tu kubur-kubur Tang Sri tu masih hidup. Tang Sri, Datuk Sri, Lahni Sri, Lah Sri kaya macam-macam meseng. Bila mati mawak dah kata. Ada. Pakai tembler, kubur dah tembler dalam kubur. Takkan nak gali kubur. Kereta besar. Dah steril? Dah betul. Pakai jaguar, lebih lambat jaguar dia bodi kanda. Tak juga. Bila balik, terlanjang bogey, apa ketana. Pasal apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kamu semua miskin apa kedana. Tak usah sombong cakap banyak. Muraja, memeteri, muteku, memegak, muapa. Beranak telanjang raja. Beranak raja, beranak pakai sekolah lah. Beranak raja, beranak pakai sampai lah. Ada kering pinggang. Baru naik duduk di penjara. Ya. Mulambak pinggang. Beranak maknanya teku-teku bila beranak ada cici beliau dah. Tak ada. Semua Allah lahirkan telanjang bogey. Telanjang apa maknanya? Maknanya papa kedana, tidak ada harta sesaipun. Terang. Maka bila balik semula kepada Allah, ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Gerak. Kata bini dia kata, jangan buka pakaian abang saya ni pesan dah. Pakai, kalau nak mandi dia pakai swimming trunk. Nah, dah, lancang. Angkriba, cokeng. Marah. Dia konyol di tukang, mandi mayat. Gerak. Membakar topis judul pun jabu, membakar sokok tinggi pun jabu, bakar serban pun jabu belaka, nak basuh kepala. Ha? Membakar luar negeri pun timbah 501 pun jabu, LBC ujak sampai kor pun jabu, membakar kain pelekat, jak kajar pun timbah pun jabu juga. Ha? Nak banyak punggung pun. Membakar baju kuk buat otong di Perancis, 15,000 Christian Dior, jabu. Membakar hamburan kalimah pun otak, jabu juga. Apa makna? Dibogelkan setelah mandi untuk dibersihkan dari kotoran. Itu hakikat manusia. Itulah. Ha. Ada banyak kata, jambu. Mari tukang mandi, nak jambu dua mayat. Mayat dia tak jambu kan? Mati pula tukang mandi. Banyak kata dah sekarang mandi ke luar lewa. Kita mandi ke luar lewa. Mati pula tegang banyak. Tegang mandi. Nah, masa ada. Fikir kau kata. Hebat-hebat mana. Jadi harta orang pula. Harta ayah. Tuhan pergi pinjam. Bila ayah mati, pinjam ke anak. Anak mati, pinjam ke cucu. Cucu mati, pinjam ke cici. Cici mati, pinjam ke cuik. Lepas cuik ke? Ha? Garuk mu. Lepas duit, bila? Ha? Ciu. Jami, betul tak? Haa, dah tua pandang. Lepas kami. Haa, lepas kami. Cuik. Betul lah. Dah. Cucu, cici, cuik, kami. Lepas kami, yang ketujuh. Haa, tahu tak? Nabi 10 ya. Ha? Lepas kami ke dia? Lepas kami. Ha, yang ketujuh tu. Tahu tak? Tahu? Nak tahu tak? Nak? Aku pun tak tahu. Ada kira lah dia berturun-turun. Apa beri minyak? Ha tak? Bukan auditor. Semuanya hak apa? Ni sampah. Sombong dengan kekayaan. Nah, kadang-kadang bukan kata bakal Ferrari. Oh, bawa kancing. Oh, sombong dah kata imam. Dah dekat sejik, tu imam ada depan sejik. Dia cakap kata bila. Patut paling kot sikit. Buka tingkat dan lain. Oh, macam nak. Dia tu imam ada kepala orang semayang. Kena hormat. Ha? Jangan biar tak. Tak payah lah. Tak payah tu orang cermin. Tak payah pergi sana. Mau tak apa dah. Mau. Haa, boleh tahan dah, betul tak? Hormat imam. Dah mu tak panggil dah. Mula tu dengan kacik. Hormat kan? Dah hormat. Muka dah lambung. Haa, tak? Pada pang, pang tu maknanya? Apakah pang tu imam kepala tu? Tak. Haa, sebab pang ni dia banyak makna. Nah, haa, kita pergi yang sapa. Kata orang nampak hijab. Hijab dia tak jalan ni. Kita pun ping. Haa, pergi dia mana jalan kan? Boleh jalan tak? Tapi kalau lama dia tak jalan kau. Jalanlah cepat sikit. Nah, kau tekan pok. Jalan lah pada. Nah, pok. Jadi apa dah kau? Hanya ada kau terimak. Bing. Nah, pok. Terimak kau. Itulah. Tanda tidak sombong dengan orang yang menjaga rumah Allah. Nah. Dah je. Padahal kacil. Nah, tu 60 sisi. Nah, orang lain pakai penalti berhenti salam ke Tema. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa khabar Tema? Apa baik? Apa? Ha, saya dia khas sikit ni. Eh? Ha, nak pergi ke Kuala Lumpur. Dah, penalti yang ke kereta second hand 1.1 juta. Bukan baru. Second hand dah. Baru 1.9 juta. Ni kanci. Pak Uti 10 ribu. Sama kondok. Aku dah lima. Nah, biar kau tepat nak sombong. Nah, sedih. Nah, orang pakai mari sedih, mari sedih. Dia dah kat buruk nak mari dah. Dah lah buruk, yang yuk pun duk endah. Stata tak duk. Pakai bandung. Tolong lari. Oh, aduh, hai lah. Dengan orang pendeknya, orang tak tekuk. La ilaha illallah. Nah, tengah. Dunia dapat. Dok sadok. Kalau dok, ambil dunia. Yang sadok, kejar dia. Bila kita kejar, dok dapat pun lelok. Dapat pun lelok. Bila dapat, dok tak perkara akhirat. Kerana kita kejar. Tapi kalau kita ambil dunia, kita tidak lelok. Lelok. Mesti kita ada ambil dunia, kita duduk dalam dunia. Tapi jangan kejar. Kejar ni lelok cari dunia. Eh? Nama ha-ha cari dunia. Pukul 8 baru sampai di rumah. Kuliah start 7.45. Takkan nak mandi gigi sikit? Tak ada lah. Jadi akhirnya mati macam tanah, tikus, mabuk. Bodoh akidah, bodoh halah harap, bodoh bak semayang, bodoh bak rukun-rukun halah. Habis tak kena. Nah, bila mati baru nak mari ke masjid. Nah, masih hidup, tak ada masa sibuk. Eh? Mati pun dalam tam, mayat jemaah. Masjid jadi jenazah dah. Sombong dah lah, tak lagi mari. Pus naik mari, duduk tepat jadi pulau. Jadi tak ada, tak ada benda yang payah dalam Islam. Bukan kita wajib mari masjid, mari dengar, bawa jika batal duduk sini. Dah, kita pergi balik. Tak lebih siapa satu sengkong. Lalu tengok bola, kena bayar 15 riyal, 20 riyal. Naik buang musim, 6 riyal. Rumah hantu tu pergi. 8 riyal tadi, tanya rumah hantu. Nak pampir kan, tanya buat rumah hantu. Eh, masuk dalam. Pasal dia, anak beranak hantu. Bayar 8 riyal, nak pergi rumah hantu. Ni rumah Allah tak mari. Cerdik ke bodoh? Ada. Tok Bila panggil juga lah. Hayya al-falah. Ambil aku. Hayya al-salah. Mari kepada salah. Mari kepada kemenangan. Dunia dan akhirat. Mari ke rumah Allah. Dah. Eh, mampir mana ni? Mampir. Rumah hantu. Seuk lah panggil. Hamba Allah kan hamba hantu? Hantu bodoh ni orang Melayu. Rumah Allah lagi, rumah hantu lagi. Nah, lepas tu nak syurga Allah. Tak ada, mundur kan juga lah yang kiri. Ha, hantu masuk syurga, syurga kiri. Ada, dia boleh kan? Nah, imah berat kita ni. Kalau bak main, bodoh-bodoh ke diri. Nah, lepas tu kita tak salah. Nak main, nak muzik, nak ikhurah, tak salah. Nah, lepas tu kata akhirat kaki, yang jahat tu lah yang masuk neraka. Maka cara kerak kaki kerja sport masuk nak kerak. Lamborghini masuk nak kerak. Dah Lamborghini tak sadar tuang Lamborghini tak semayang masuk nak kerak. Rumah besar bangla 4 dekat 3 dekat tuang duduk dekat kuala yang duduk masuk nak kerak rumah. Dah tuang rumah masuk nak kerak tak semayang subuh. Kerak. Ada. Dunia tak jahat manusia. Nah. Ha. Tunggu baca Quran nak apa, cik soal apa. Dah ada baca apa, dah salah. Tapi tak baca Quran tu salah. Jangan baca soal apa, baca Quran sikit. Quran, soal apa, 60 buka. Baca Quran 2 buka, ok dah. Nah, tu orang rahmat. Maka barang siapa kalau buat satu perkara kerana seorang perempuan, maka dia dapat menikah. Berapa sebut gini Nabi? Kerana dalam rombongan hijrah, ada seorang laki-laki. Dia duduk di Mekah, tapi awet di Madinah. Dia nak kahwin dengan awet dia di mana dah? Tak, dia berhubung tak pernah lagi ni. Jumpa. Dia berhubung dengan surat. Berhubung dengan pengantara. Kalau ni kau, sekarang kan. Wasap-wasap. Mana? BBN dah. Kau di mana dah? Maka dia punya awet BBN ke dia. Kalau nak kahwin dengan aku, mari duduk di mana dah. Boleh kahwin. Aku tak mau di Mekah. Maka laki-laki ni nak disorang nak berani. Tumpang rombongan hijrah Nabi ke Madinah bersama-sama. Tak di dalam rombongan. Maka dia berhijrah bersama Nabi. Tapi kerana perempuan ini, dia tak dapat balik hijrah. Dia dapat kahwin dengan perempuan Ummul Qais. Itu sekian kau ni. Nah, patut kena jaga kita nak perempuan. Orang perempuan ni kita nak. Bukan orang perempuan jahat. Orang perempuan kita nak. Bapa kita nak. Allah buat dia sebagai nak uji kita. Dia nak luakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jangan main-main orang perempuan. Nah, dia punya betul tu merupakan bahaya. Nah, kalau puan jangan main. Tak usah kata kita tengok body dia. Bayang dia pun. Hei, bahaya tu. Nah, dah lah. Puan kau puan tu imam. Kata imam sini lah, imam lain. Nah, dia duduk tepi sejik, dia duduk kau puan minta. Nampak? Kau puan tu dia nak sangat lah. Memang dia minta kau puan. Tapi kau puan tu tak minta nampak kau puan. Bayang kau puan tu minta. Cik, dan duduk depan imam. Bayang je. Kau puan minta dekat atas. Bayang dan duduk depan imam. Belum mandi je imam. Bahaya tak? Bahaya. Dia agak mandi, mandi dulu. Nah, mandi masalah kau puan. Pasal apa? Tubuh badan sudah menggilurkan pandangan laki-laki. Itulah. Pergi sini tak minat apa? Angkat tangan. Garanti mati pucuk. Tak nak. Semua orang suka orang puan. Pasal Tuhan puan dia. Hebat. Nah. Orang puan tak nak kata pakai baju. Saya nak nampak apa? Tak nak pakai luar ketat nampak punggung. Tak payah pakai baju ketat nampak dada. Dia pakai baju untuk imam tu bila je. Haji Melayu ke belakang. Tapi puan. Oh, dia tengok. Stinjok. Berak. Pasal, pasal baju kain sakit dia, pasal dia perempuan. Pasal dia perempuan, kita tengok, sakit hati lah dulu orang berat. Padahal pakai biok, padahal pakai sokok, pakai baju Melayu, pakai baju kain tegak, pegang pok daun bekas tangan. Tapi dia perempuan, kita tengok, sting juga. Betul tak? Ha. Cik suruh tu bila pula, pakai baju pelawa, duduk tepi sini. Ada orang sting tengok. Ada tak? Tak ada. Pasal apa? Kalau boleh pakai seksi, orang tak setiap tengok. Dulu tu imam pula, ayo kain apa pun. Nah, buat no lah setiap ini tu imam. Biar apa pun orang kata dah. Orang tak setiap tak tengok. Kalau tengok buka, cih, tu imam. Tapi tenangnya kaum perempuan. Baru tu pun badan. Sudah boleh merosokkan kaum laki-laki. Betul tak? Ini masalah. Kini jaga-jaga. Sebab tu, bila dia belum kahwin, kewajipan menjaga atas dua ibu bapa. Bila dia sudah berkahwin, kewajipan menjaga seorang perempuan bernama isteri atas cekok yang bernama suami. Sebab tu, kan disebut dalam hati carilah perempuan yang solehah. Bukan itu maksudnya. Nah, yang sebaik-baiknya yang solehah. Bukan dah boleh yang tidak solehah. Faham? Cuma, kalau kamu nak pahala lebih, yang soleh. Nah, kerana kita dapat beribadah dalam keadaan hati yang tentera. Tapi kalau yang tidak solehah, dapat juga pahala kalau kita bersabar. Nah, kerana orang tua ni dia banyak menguji kesabaran seorang suami. Itulah. Nah, waktu bila kita nak kahwin, jangan senyum saja. Bukan kena sedih juga. Ni kita bila nak kahwin, senyum manja. Nah, nak akad nikah kayak gini, pukul 9 malam. Nek, kau pukul 9. Ke macam pelawa kau. Nah, buat ni yang senyum ingat kau. Eh, tak boleh ingat ni pukul 11 kali kau. Malam ni juga ngatau. Nah, memang dia senyum. Jangan senyum saja. Pasal apa kita senyum bila kita nak kahwin? Haji jawab. Apa senyum? Sebab? Boleh sama pandai. Mau suka kan? Sebab apa suka? Suka lah kerana nak kahwin. Suka sebab boleh duduk tidur dengan dia. Boleh tidur ke boleh tengok? Boleh tidur dengan orang puan. Sebab nak lah. Haji, suka lah kerana nak kahwin. Suka? Cerita. Mereka kau tak sedih aku tu. Tahu tak? Dah kahwin lagi? Kahwin dah? Kahwin dah? Ada lagi isteri? Ada bagi tak? Dah kalau ada seorang lagi nak ke Haji? Kalau ada seorang lagi muda, putih, comel, dah hijau, so pipik, nak? Nak tak? InsyaAllah! Seluruh je jawab. Jangan kita senyum saja kerana bukan saja kesukaan menanti kita, tapi kedukaan. Nah, ini pernah berlaku pada zaman sahabat. Nek fitnah daripada perempuan. Berarti bila kita akan nikah, aku terimalah nikahnya. Maknanya aku terimalah seorang perempuan yang akan menyusahkan aku sekejap lagi. Menjadi isteriku selama-lamanya. Nah, dialah yang akan membuat masakan untukku. Menjaga barang-barang aku dan juga yang curi barang aku. Dia juga lah yang akan membebel nak bebel siang dan malam supaya aku siap dengar, dia juga lah yang akan tipu aku. Faham tak? Kalau aku pergi mandi, dia akan curi RM15. Derok RM10. Faham tak? Kemudian minta pula abang RM15 lagi. RM65 tak sampai 10 saat. Nampak? Ha, jadi kena ingat benda lagi. Dan yang paling penting, mulai saat ini, dosanya akan aku tanggung. Itu paling mustahak. Maka timbal balasnya, Allah wajibkan isteri taat semua perintah suami yang tidak haram. Bapa kena taat semua. Suami kata bangun, bangun. Duduk naik, duduk. Menari, kena menari. Nah, buat air, kena buat air. Mari sini semula, jangan buat air, kena mari. Keluar, duduk luar, kena jepit luar. Itu perintah seorang suami wajib tunai selama yang tidak haram. Duk mana sampai kena taat semua gitu? Sebab suamimu lebih berat tanggung dosamu. Mudah semaya, suami tanggung. Dak maya Allah, suami tanggung. Dak maya garik pula, suami pikul dosa. Keluar dak makan duduk dak duduk orang, suami tanggung dosa. Betul tak? Ha, patu kau puan jangan banyak soal, kena taat. Sebab mu kalau suami dak semaya, isteri dak tanggung dosa. Dalam hati kata ramai laki-laki yang masuk neraka sebab dosa isterinya. Ha. Kita boleh dah ada semayang, ada zakat, ada puasa, ada haji. Tapi dosa bini pula kita pikul tiga trela. Ha, masih awal lah kita. Nah, jadi lepas tolong-tolonglah. Jangan banyak sangat menguji minda suami. Siap ini, dia tanggung dosa kita, kita pergi lawan zakat. Jadilah isteri yang solehah. Isteri solehah ni lagu mana? Nabi kata, Iza ra'aitaha sabaka. Bila kau pandang saja mukanya, kamu sudah gembira. Ha. Dan muka bini kita ke mana kita tengok? Masih baru nikah kena ni ada beza? Ada beza. Masih baru nikah kita tidur ke dia, dia kata ke mana? Bang, pusing lah. Jangan tengok sana, tengok saya lah. Kalau you tengok sana, saya tak boleh tidur. Aduh. Kita pun pusing beradab, muka hidung-hidung. Nah, baru kahwin. Bila kita dah tua dah ni, dia kata kan, bang, pusing kot tu lah. Kalau pusing sini, saya tak boleh tidur. Mengigam. Inilah kau puang. Nah, maka yang solehah, kau tengok saja sudah gembira. Nah, duduk-duduk saja kau puang, tengok cermin makeup. Nak buat gaya-gaya ekspresi muka yang kalau kata rasa boleh menggembirakan suami seperti dalam hadis. Yang Nabi kata, mu tengok muka saja, kamu sudah gembira. Sebab apa? Orang perempuan soleh hati pandai buat mimik yang menyejukkan hati suami. Betul tak? Kita balik kerja lengoh-lengoh. Nah, tengok muka dia, hilang lengoh. Darah 210, turun 160 nama. Nikah. Kita tengok muka dia, hapuruh kenyang. Lapor tu, tengok muka. Darah molek, kata bahawa, tengok muka bini. 270, lontor gitu ayo. Nah, ini masalah. Next. Kenapa peluang terakhir? Mungkin suami kita ini yang terakhir yang kita ada. Maka buat baiklah sungguh-sungguh. Kerana suami lebih besar daripada raja di dalam negara kita. Raja kata, Mek, mari di istana. Suami kata, jangan keluar. Haram keluar. Perintah suami lebih besar. Itulah. Ada. Bila suami mati, mu nak minta maaf kepada lagi. Masih hidup ni lah. Faham? Suami nak pergi kerja, pegang tangan suami, minta ampun. Allah akan ampunkan dosa. Kerana belum tahu suami keluar kerja, dia akan balik tengah hari. Kena molek tak balik jauh. Traffic light yang kedua, lari balok. Ni, faham dia lah. Lepeng tu lakimu. Nampak tak? Telinga sebelah lekat di tarik balok, kaki kanan lekat celok lori. Nampak? Ha, jadi minta maaf. Jangan lock suami kita keluar sendiri. Tolong pergi sampai kat pintu terbaik. Selamat jalan abang. Assalamualaikum. Jangan laju-laju. U-turn 120 sudah. Dan pesan gitu. Yang baik nanti pergi sampai kat kereta. Tolong buka pintu kereta. Sila masuk bang. Nah, kita pun tutup pintu kereta. Tapi biar laki angkat kaki dulu. Jangan dah kaki. Tutup dah. Butuh kaki laki pula. Nah. Yang baik lagi, bila suami start injin, isteri duduk di belakang kereta buat tangan gini. Nampak? Suami pun konar on it lah. Tu, bagusnya isteri aku jatuh cermin 5%. Suami isteri yang baik lagi, dia akan tata. Walaupun suami telah berjalan di kereta, nampak pun side mirror, bini buat gitu. Papa, papa. Oh, seronok. bini kita buat itu hari-hari. Seronok. Nah, dia tak suruh beli selipar, kita beli selipar. Dia tak suruh beli skor kamu, kita beli nak skor kamu. Pasal apa? Pandai melayang. Oh, pandai lagi, bukan bapa saja, kapak atas bakal tu. Love you, love you. Itulah, barulah kita seronok, nak kahwin lagi dah. Tambah dah. Tengok ni api, nampak muka bini. Tengok dapur naik, nampak muka bini. Tengok dia fikir, nampak muka bini. Apa? Bini pandai melayang. Ni tak laki nak pergi kerja, manok tu lho kabar. Mak eh, ayah nak pergi kerja, biar nyepi ya. Nah, masalah. Nak pergi balik kuda sambung. Anak kabar ayah, mak ayah, ayah balik, ayah balik. Oh, balik sama tak tahu. Orang kurang kau. Bukan orang sini lah, bukan. Orang mesti naik. Orang sini lebih kurang je. Jadi itulah. Nah, biarlah kerana Allah. Kaya pun alhamdulillah. Miskin kita bersabar. Semua kita hamba Allah. Kaya miskin sama saja. Allah buat. Nah, jangan marah orang kaya dia jadi kaya. Jangan marah Allah kayakan dia. Tapi kita Tuhan pun juga kelebihan. Masih ada mulut menyebut alhamdulillah. Subhanallah. Di akhirat semua yang beriman tiada lagi miskin. Kaya bila masuk dalam syurga Allah. Orang yang paling miskin di dalam syurga, Nabi cerita dia akan diberi tanah seluas Syam sampai ke Yaman, lebih kurang 3,000 km, dan sebuah istana yang dibuat daripada permata zamrud, dan diberi 70 orang isteri. Allah Rabbi, orang yang paling miskin di dalam syurga tu baru orang paling miskin, 70 isteri. Dan kalau itu imam yang kerja dia bawa ibadat siang dan malam, bukan 70. Buat mari sekali tapi bila dari tu lima. Nampak? Duk bila mari kontena, awet sekontena. Dan ni kontena ni apa bawa ni tu bila? Mana? 14,000 orang bini. Nah, dalam raya kuat ni seorang lelaki lelaki. Dalam kalau bini ngamal sangat kerja dari mak raya kuat ni. Dah tadi ni kita seorang dah melayak dah. Nah, Nabi kata seorang laki-laki paling kurang diberi kekuatan 70 ekor kuda. Seekor kuda kekuatan 6 orang laki-laki gagah. Maka 70 ekor kuda bayang kehebatan kekuatan laki-laki. Kita ini 3 orang laki-laki belum tentu dapat mengalahkan nafsu seorang perempuan. Nah, perempuan paling kuat nafsu, terutama nafsu seks. Nampak pek ya, tak kukunya. Oh, jangan main. Dah, dah dia nak letut lelaki nak dia. Nah, dia tak puas hati. Nah, betul lah. Jangan main. Apa nampak lebih eh, kata. Balik je ke? Lika. Nampak lebih. Oh, jangan main rumah. Atas kata dia lah raja. Lelaki dia, misal macam lalu kubah. 5 minit, surrender. Betul lah. Minta maaf dulu kamu. Jangan pandang rendah orang perempuan. Nek, orang lelaki ni benda cakap so. Orang lelaki ni jenis benda Yamaha ego. Bagian cakap so. Kalau cakap ni kena kopi, aku nak laku abis ni aku gekor jawab. Tapi balik ke rumah tak berani dengan bini dia. Bini dia dah dah lebih dah. Nah, kita kenal seorang guru silat. Dia ni 7 guru dia. 7 guru. Dia pandai main silat, pandai semua lah. Nah, tapi dia tak berani dengan bini dia. Dia nak kahwin, tak berani nak kapok. Takut bini dia katok dia. Padahal dia guru silat. Nah, seorang tu pandai ilmu jemelih. Melih kurang. Nah, orang lain tembu 6 orang. Baru tumbang tembu. Tumbu lembu buku. Hak nampak tulang macam getah. Nah, kalau kubah seorang diri, dia pegang tanduk, dia pegang kepala, lembu bunyi, lembu bunyi, gepok kubah. Golok panjang gini, lepas orang ulu dia ni. Tolak. Tapi takut dengan bini dia. Pasal bini dia kasar pada kubah ni. Kan? Jadi tak ada salah. Dunia Tuhan beri kepada kita segala nikmat. Nampak? Ambillah dunia. Jangan lupa apa kita di akhirat. Siapa masih semayak? Siapa masih berjemaah? Ada orang ngajar, kita pergi dengar. Ada orang jadi imam, kita menjadi makmum. Ada orang melaungkan azab, kita menyahut azab dengan datang menjadi ahli jemaah. Tak ada 5 waktu sehari. Sewaktu sehari. Datang setiap hari ke masjid. Seminggu sekali. Biar nampak juga muka kita. Tanda ada hatian kita. Ada cahaya kita. Dengan perkara akhirat. Jangan dalam hari langsung. Mari-mari. Mampu orang tanah. Kubur dalam kanda. Baru nak semayang surga. Wallahu'alam.